Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan kita masuk pada Kitabul Hudud, pembahasan-pembahasan terkait hukum-hukum had. Terlebih dahulu kita jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum had. Dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah tentang makna hukum had, ya. Kalau secara bahasa had itu artinya batas, ya, sesuatu yang membatasi antara dua hal, ya. Kemudian secara istilah hukum had artinya suatu hukuman, uqubat, muqaddaratun syara'an, yang secara syar'i sudah ditetapkan ukurannya. Litamna' minal wuku' fi mithli martukiba minal ma'asi, yang di tujuh dari hukuman itu adalah untuk menghalangi terjatuhnya seseorang, ya, pada perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Atau dituju dengan itu untuk, ya, menghalangi manusia secara umum agar tidak terjatuh pada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi maksudnya bahwa dengan hukuman itu nanti orang-orang mengambil pelajaran, ya. Orangnya ya sudah melakukan maksiat, karenanya dihukum. Namun dengan tujuan tadi orang-orang mengambil pelajaran sehingga dia tidak terjatuh atau orang-orang tidak terjatuh pada perbuatan-perbuatan maksiat yang karenanya orang tersebut tadi dihukum, ya. Itulah tujuan daripada hukum had. Adapun ukuran hukuman had, ya, masing-masing ada ukurannya, ada ketentuannya. Seperti yang insya Allah kita akan pelajari beberapa contoh darinya pada hadis-hadis di kitab ini, ya. Dan Syekh Al-Bassam rahimahullah pada kitab ini syarah Umdatul Ahkam, ya, Taisirul Alam, menyebutkan sekian banyak manfaat, ya, daripada hukum-hukum syariat terkait hukum-hukum yang ditegakkan ini, hukum had. Mungkin kita baca sebagiannya supaya kita mengetahui keindahan hukum Islam, ya. Yaitu di antara manfaat hukuman had adalah at-ta'dib wat-tathhir wal-mu'alajah, untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang, kemudian juga untuk tathir, membersihkan ya orang yang dihukum itu dari dosa-dosanya, wal mu'alajah, dan sebagai upaya untuk mengobati ya, mengobati. Jadi ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui, bukan maksud daripada hukum had itu kepuasan ya, sekedar untuk itu, sehingga dengan terlaksananya hukum had pihak-pihak tertentu puas, senang, merasa dibalaskan dan semisalnya. Ada tujuan-tujuan yang mulia disebutkan tadi, misalnya untuk takdib ya, menjadi pelajaran bagi pihak-pihak tertentu, pihak-pihak lain ya, agar tidak terjerumus pada suatu kesalahan yang mengakibatkan suatu hukuman. Juga untuk tathir tadi, membersihkan. Jadi hukum had dalam Islam itu kafarah ya, penebus dosa, ibaratnya begitu. Sehingga nanti orang yang sudah ditegakkan padanya, diterapkan padanya hukum had, di akhirat sudah tidak dihukum lagi terkait dengan dosa itu. Dia sudah diampuni dosanya, atau sudah apa istilahnya, ya memperoleh balasannya di dunia ini, dan itu sudah cukup ya, tidak kemudian di akhirat pun dihukum, tidak. Dan juga ini sebagai sesungguhnya keringanan bagi manusia, sebab hukuman di akhirat akan lebih berat, hukuman di akhirat akan lebih berat ya. Jadi mungkin kita di dunia ya melihat orang yang dihukum, wah mengerikan dan seterusnya, tapi sesungguhnya itu bagi orang yang dihukum malah lebih baik ketimbang dia menunda hukuman untuk dihukum di akhirat nanti. Ya. Begitu. Dan ini perbedaan antara antara keyakinan Ahlus Sunnah dengan sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang ya. Sebagian kelompok yang menyimpang itu memahami hukuman had ini ya ya murni hukuman begitu ya. Tidak ada kafarah padanya. Bagi Ahlus Sunnah tidak. Ini adalah hukuman plus sebagai penebus dosanya, ya, sehingga dia tidak mendapat hukuman di akhirat. Juga di sini disebutkan mu'alajah sebagai upaya mengobati, ya, mengobati orang yang terkena hukuman dan mungkin hukumannya berupa hukum had yang bukan sampai kepada tingkat hukum mati ya. Dengan hukum had itu mungkin setelah itu dia sudah berhenti dari maksiat-maksiat itu. Contoh misalnya dulu seorang wanita yang dihukum had karena dianggap sebagai pencuri ya. Sehingga dipotong tangannya. Nah, setelah itu semakin bagus kondisinya. Bertaubat, Islamnya semakin bagus, takwanya semakin bagus. Jadi dia dengan hukuman itu menjadi terobati. Ya, menjadi terobati. Nah, ini faedah-faedah hukuman had. Dan masih banyak lagi di sini, cukup banyak ya. Disebutkan oleh Syekh Sa'di, Syekh siapa? Al-Bassam rahimahullah. Ya. Kemudian juga tidak semua kita baca. Di sini juga beliau sebutkan bahwa ala anna syari' ar-rahim hina syar' al-hudud sabaqat rahmatuhu fiha 'iqabah. Perlu dipahami juga bahwa tatkala Allah Azza wa Jalla mensyariatkan hukum had ini, rahmat Allah mendahului hukumannya. Artinya sekalipun ada hukuman had, tetap terlihat di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kata beliau, afa anis sighar. Untuk anak-anak kecil yang melakukan suatu pelanggaran yang semestinya dihukum dengan hukuman had karena anak kecil, maka ada ampunan, ya. Ketika dia belum balig. Kemudian dhahibi al-uqul, orang-orang yang tidak berakal melakukan suatu pelanggaran, ya tentu juga dimaafkan. Kemudian orang-orang yang tidak tahu kemudian melakukan pelanggaran juga dimaafkan, ya tentunya ada perinciannya, tapi secara globalnya mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kondisi tidak tahu, secara umum ada pemaafan begitu. Jadi ini semua sebagai bentuk dan buah daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tidak setiap yang melanggar kemudian ditegakkan padanya hukum had. Juga di sebagian syarat-syarat ditegakkannya hukum had, ada syarat-syarat yang begitu susah dipenuhi, ya. Misalnya dalam hukum had zina, ini syaratnya berat sekali, 4 saksi, ya, yang melihat dan bersaksi dengan persaksian yang sama. Nah ini jarang ada 4 saksi yang seperti itu, atau mungkin belum ada, wallahu a'lam. Yang jelas ini sebagai bentuk rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Ada hukuman-hukuman terkait dengan hukum had zina ini biasa terjadi atau yang telah terjadi begitu beberapa kali di zaman Nabi itu karena pengakuan, ya. Bukan karena saksi, orangnya sudah betul-betul ikhlas, mengaku dan siap dihukum, begitu. Nah, demikian pula, kalau ada sedikit keraguan dalam persaksian, itu bisa menggugurkan, ya, idra'u al-hudud bisyubuhat. Jadi, hukum-hukum tadi yang kita contohkan, seperti dijelaskan Syekh Al-Bassam, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal mendahulukan rahmatnya daripada hukumannya. Nah ini harus dipahami, ya, dan apalagi di dalam ayat sering kita baca, ya, wa ya'fuan katsir, Allah itu banyak memaafkan, ya, banyak memaafkan. Pelanggaran manusia kalau setiap pelanggaran langsung dihukum orangnya, karena itu sudah anjuran-anjuran manusia saking banyaknya pelanggaran. Ya. Nah itu sekilas terkait dengan hukum-hukum had, dan untuk dipahami bahwa Islam dengan hukum-hukum tersebut, ya, bermaksud suatu maslahat pada masyarakat, jangan dipahami seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang fobi terhadap Islam, bahwa Islam itu wahsyiah, ya. Maknanya apa? Ya mungkin seram gitu, ya. Digambarkan hukum-hukum Islam itu hukum-hukum yang seram, mengerikan, menakutkan, dengan tujuan dari penggambaran itu supaya orang jauh dari Islam, benci Islam. Sesungguhnya sebaliknya, justru dengan hukum Islam itu terwujud suatu maslahat, ya, maslahat bagi umat, maslahat bagi orang yang berbuat kesalahan itu sendiri, maslahat bagi yang lain, dan begitu seterusnya, ya. Kemudian dalam bab ini, Kitabul Hudud atau pembahasan-pembahasan ini, hukum-hukum had, di sini disebutkan beberapa hadis. Yang pertama dari bab ini hadis yang ke-343 dari cetakan ini. Suatu kisah disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. An Anas bin Malik radhiyallahu an qadima nasun min Uqlin au Urainah. Ya. Datang orang-orang dari Uql, yakni kabilah Uql au Urainah, atau dari Urainah, ya. Jadi juga suatu kabilah. Fajtawau al-Madinah. Maka mereka, ya, ijtawau al-Madinah, yakni melewati kota Madinah, kemudian mereka tidak menyukai tinggal di Madinah karena ada penyakit, ya, ada penyakit yang mereka alami. Karihu ha lidain asabahum fi ajwafihim. Jadi datang di Madinah namun karena ada penyakit pada mereka, mereka tidak suka tinggal di Madinah, sehingga Nabi SAW memerintahkan mereka, amarahumun nabi biliqahin. Nabi memerintahkan mereka untuk keluar dari wilayah Madinah itu menuju kemana? Ke gembalaan sapi beliau alaihi salatu wassalam, ya, di mana di situ ada unta, bukan sapi, ya, gembalaan unta, ya, yang di situ akan diperoleh susu-susu unta, ya, yang kemudian mereka akan berobat dengan itu. Walhasil amara lahumun nabi sallallahu alaihi wasallam biliqah. Nabi memerintahkan mereka untuk menyusul, ya, gembalaan unta-unta Nabi yang itu di luar kota Madinah. Wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Lalu Nabi memerintahkan mereka untuk minum dari kencing dan susu unta itu. Pantolaku, maka pergilah mereka sesuai dengan perintah Nabi menyusul gembalaan unta itu. Ya, ya. Falamma sahhu, maka ketika mereka itu sehat, ya, sehat, sembuh dari penyakit mereka, qatalu ra'iyan nabi sallallahu alaihi wasallam fastaqun na'am, mereka justru membunuh penggembala unta-unta itu, ya, itu penggembala Nabi yang diperintah untuk mengurusi unta-unta itu malah dibunuh oleh orang-orang tersebut. Fastaqu an-na'am, akhirnya mereka kemudian menggiring unta-unta itu, ya, dirampok, ya kan. Faja al-khabaru fi awwalin nahar, maka datanglah berita di awal siang. Faba'atha fi atharihim, maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengejar mereka, ya, jejak-jejak mereka ditelusuri, dikejar. Falam martafa'an nahar, maka ketika siang mulai tinggi, ji'a bihim, didatangkanlah orang-orang itu. Jadi langsung tertangkap, ya, enggak lama dari waktu itu pagi dapat beritanya, ya, kemudian siang mereka tertangkap. Fa'amarahum fa'amara bihim faquti'at aydihim wa arjuluhum min khilaf. Lalu Nabi SAW memerintahkan agar mereka dihukum sehingga diputuslah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka secara menyilang. Wasumirat a'yunuhum, kemudian disayat mata-mata mereka dengan besi panas. Waturiku fil harrati yastaskun, kemudian dibiarkan mereka di tempat harrah yang panas, ya, di padang pasir yang panas. Yastaskun, mereka minta minum dan tidak diberi minum. Qala Abu Kilabah mengatakan, fahaula saraku wa qatalu wa kafaru ba'da imanihim, Jadi mereka itu mencuri, membunuh, dan kafir setelah iman mereka. وَحَارَبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, dan mereka memerangi Allah dan Rasulnya. أَخْرَجَهُ الْجَمَعَةِ, ada hadith riwayat al-jama'ah. اِجْتَوَيْتَ الْبِلَادِ إِذَا تَكَرِهْتَهَا وَإِنْ كَانَتْ مُوَافِقَةً وَاسْتَوْبَأَتْهَا وَاسْتَوْبَأْتَهَا إِذَا لَمْ تُوَافِقْكَ. Ya, ini ada penafsiran makna ijtawau tadi. Baik. Di sini jadi kisah yang ada di hadis ini ya, seperti yang tadi kita dengarkan ya, bahwa ada orang-orang dari Uqal atau dari Urainah yang mereka itu ya melewati Madinah ya, dan karena penyakit yang ada pada mereka, mereka tidak suka tinggal di Madinah. Jadi di sini di awal mereka beriman ya. Di awal mereka beriman. Sehingga di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi solusi. Ya sudah, berarti keluar kota Madinah dan menyusul penggembala unta Nabi, dan di situ dia bisa minum dari kencing dan susunya untuk berobat ya. Jadi ini suatu pengobatan dari Nabi SAW, dan memang ternyata mujarab ya, sembuh mereka dengan itu ya, dengan itu mereka sembuh. Jadi biasanya kencing tadi dicampur dengan susunya, kemudian mereka minum. Dan memang seperti yang di hadis ini, sampai sekarang pun banyak orang merasakan manfaatnya pengobatan dengan cara itu. Ya, manfaatnya pengobatan dengan cara tersebut, dan ini menunjukkan bahwa kencing unta itu tidak najis, ya, karena Nabi membolehkan untuk diminum. Seandainya itu najis, maka tentu tidak boleh diminum, haram. Nah, walhasil ini menjadi obat ya, bagi mereka. Namun setelah mereka sembuh, justru balasan yang buruk untuk Nabi dilakukan oleh mereka itu. Bukannya berterima kasih, bukannya kemudian semakin dekat kepada Islam, atau bahkan semakin kuat gitu ya, karena mereka sudah beriman awalnya. Bukannya semakin kuat dalam beriman, berterima kasih dan seterusnya, tapi malah sebaliknya. Mereka menjadi murtad ya. Kemudian penggembala unta Nabi itu dibunuh oleh mereka. Unta-untanya dirampok. Ya, dirampas oleh mereka, dibawa pergi. Jadi ini sudah luar biasa. Apa yang mereka lakukan ini suatu pelanggaran hukum yang luar biasa. Ya. Nah, yang seperti ini di dalam hukum Islam disebut al-hirabah ya. Al-hirabah. Harabullaha wa rasulah, disebut oleh Abu Kilabah rahimahullah, mereka harabullaha wa rasulah, memerangi Allah dan Rasul. Jadi ini maksudnya bab al-hirabah. Bab hirabah itu bukan sekedar orang mencuri. Ini ada hukumnya, sariqah namanya, pencurian. Ya kan? Itu sariqah, pencurian. Nanti ada qatl, pembunuhan, semata-mata membunuh. Ya. Nah, ini lebih daripada itu semua. Ini menggabung pencuriannya ada, pembunuhannya ada, pengerusakan ya, menakut-nakuti masyarakat. Ini lebih daripada itu, yakni pencurian maupun pembunuhan. Ini tergabung di situ dua-duanya. Ya, disebut oleh ulama dengan hirabah. Bahkan di dalam ayat Ya, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan. Sesungguhnya balasan bagi yang memerangi Allah dan Rasul, disebutnya begitu, memerangi. Memerangi Allah dan Rasul. An yuqattalu au yusallabu au tuqatta'u aydihim wa arjulihim min khilaf. Balasannya apa? Dibunuh atau disalib. Ya. Au tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Ya. Nah, ini pilihan-pilihan tadi hukuman ya tergantung dengan sejauh mana nilai dari khirabah yang mereka lakukan. Ya. Nah, gambarannya kalau di selain kejadian ini misal ya ada perampok di jalan sana, bukan sekedar ya nyopet misalnya, tapi ini merampok ya. Jadi membuat orang sekitar ketakutan. Ya. Sehingga orang dengan adanya kejadian itu mau lewat maju mundur. Jangan-jangan ada perampok di sana, pernah ada kejadian seperti ini. Nah, ini yang namanya khirabah. Jadi kejadian tersebut dia mengambil harta orang, nakut-nakuti, ya mungkin dia bawa senjata api, tembak sana kemari. Nah, ini sudah khirabah, apalagi sampai terjadi pembunuhan. Nah, makanya hukumannya berat. Hukumannya sangat berat. Ya. Tadi disebut dalam ayat seperti itu dan mungkin tetap dinilai nanti apa? Masing-masing sejauh mana pelanggarannya. Misal juga. Ya, misal juga. Perampokan di suatu toko misalnya, ya kan? Sekelompok apa? Perampok terdiri dari bagian-bagian. Ada yang bagian jaga di ujung jalan, ada yang bagian masuk ke tokonya, ada yang bagian ini dan itu. Nah, masing-masing dari mereka ini nanti kan dinilai. Oh, ini hanya seperti ini. Oh, ini lebih daripada itu. Oh, ini yang paling dahsyat. Nah, nanti masing-masing dari kelompok ini akan memiliki hukuman sesuai dengan pelanggaran-pelanggarannya. Namun secara umum, ya, bagi mereka yang sudah sampai pelanggaran berat dalam khirabah, ya hukumannya berat. Ya, hukumannya berat. Nah, seperti ini dia sudah murtad, nah ini sudah paling berat, ya kan? Plus membunuh, nah ini juga sangat berat. Plus mencuri atau merampok unta-unta itu. Ya. Maka setelah kejadian tersebut, berita sampai kepada Nabi dan Nabi segera mengutus utusan untuk mengejar orang-orang itu dan alhamdulillah tidak lama mereka akhirnya tertangkap. Nah, setelah mereka tertangkap ditegakkanlah hukuman had. Ini disebut dengan hadul khirabah di sini. Hukuman had bagi pelanggaran khirabah, memerangi Allah dan Rasul dengan cara tersebut. Nah, hukumannya seperti yang disebut di sini. Orang-orang itu akhirnya dipotong tangan dan kaki secara menyilang. Ya, jadi akhirnya hukuman mati cuma dengan proses seperti ini. Ya, beda dengan hukuman mati biasa. Hukuman mati biasa sudah penggal kepalanya selesai. Kalau ini tidak, ya, karena pelanggarannya yang bertumpuk-tumpuk. Ya, ibaratnya kalau orang sekarang pasal bertumpuk-tumpuk gitu kan. Ya. Bersap-sap pasalnya untuk menjerat hukuman pada orang tersebut. Maka di sini dipotong tangan kakinya secara menyilang, bahkan juga mata mereka disayat dengan besi panas. Kemudian sudah seperti itu dibiarkan di padang pasir yang panas. Ya, tidak diberi pertolongan, minta-minta minum tidak dikasih minum sampai akhirnya mereka mati. Ya. Nah, ini hukuman berat yang diakibatkan perbuatan mereka. Dikatakan oleh Abu Qudabah mereka itu haula saraku, ya, mencuri, waqatalu, membunuh, wa kafaru ba'da imanihim, mereka kufur setelah iman mereka. Ya, ini tiga pelanggaran plus harabullah wa rasulah, memerangi Allah dan Rasul. Jadi pasal bertumpuk-tumpuk, ya ibaratnya begitu. Pelanggaran yang bertumpuk-tumpuk, maka mereka mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka itu. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, "Hadzal 'iqab alladhi sabbahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala haula'il mufsidin 'iqabun syadid wa muthlah." Ya. Ini hukuman yang tetapkan oleh Nabi SAW terhadap mereka, al-mufsidin, orang-orang yang merusak di muka bumi. Ya. Dan ini hukuman berat, ya, terhadap mereka. Ya. Kemudian, ya, dijelaskan di sini oleh beliau tentang hukuman tersebut. Kata beliau, "Walladhi ara anna hadhil 'uqubah min babit ta'zir." Saya memandang bahwa hukuman ini masuk hukuman ta'zir. Jadi beliau memandang ini hukuman ta'zir, artinya apa? Ada sisi ijtihad seorang hakim dalam menetapkannya. Tidak persis seperti hukuman had yang lain. Kalau hukuman had yang lain kan sudah betul-betul ditentukan, ya, ukurannya. Misal hukuman potong tangan, ya, di mana yang dipotong. Misal hukuman perbuatan zina, berapa kali dicambuk, itu sudah betul-betul ukurannya tetap. Nah, di sini ada sisi ijtihad dari seorang imam, apa yang dilakukan, ya. Dan tujuannya adalah untuk membuat jera dan pelajaran bagi orang-orang lain, ya, sehingga itu disesuaikan dengan pelanggarannya. Ya. Walhasil, ini menurut beliau ada unsur hukuman ta'zir. Ya. Wa marji'uhu ila ijtihadil imam wa nadharihi. Kembalinya di sini kepada ijtihad seorang imam, atau di sini yang dipasrahi, yaitu seorang hakim. Faqad yakunu khafifan wa qad yakunu syadida, bisa jadi hukuman itu ringan atau berat, kembali kepada ijtihadnya dan tentu mempertimbangkan pelanggarannya. Ya. Wa yu'addab bil iqabi wat ta'nib, wa yu'addab bil habs, wa yu'addab bima yarahu minal jald, wa yu'addab bil qatl, wa yu'addab bi akhdil mal. Ya, wa kulluha laha sanadun minas sunnah al hakimah. Jadi terkadang hukuman berat, terkadang hukuman dengan di penjara, terkadang dengan dicambuk, terkadang sampai hukuman mati, terkadang hukuman dengan menebus dengan tebusan harta. Beberapa hukuman itu ada yang yakni ditentukan oleh seorang hakim, ya, berdasarkan ijtihadnya. Ini kalau ta'zir. Ya, jadi wallahu alam, itu hukuman yang tadi menurut beliau ada unsur ta'zirnya. Namun ya karena beratnya pelanggaran, maka hukumannya seperti itu. Ya. Disebutkan oleh beliau juga, wa haula'il a'rab 'amilu a'malan syani'ah dallat 'ala fasadi qulubihim wa khubthi tawiyatihim. Mereka orang-orang Ukul dan Urainah itu telah melakukan suatu perbuatan yang teramat buruk. Ya, menunjukkan betapa rusaknya kalbu mereka dan betapa buruknya niat-niat mereka. Faqad irtaddu 'anil Islam. Sungguh mereka telah murtad dari keislaman mereka. Wa jazaa'ul murtad al-qatl. Sementara balasan bagi orang yang murtad itu adalah hukuman mati. Wa qatalur ra'i al-qa'im bi khidmatihi. Mereka membunuh penggembala unta yang justru penggembala itu saat itu melayani mereka, mengobati mereka, ya. Wa samalu 'ainaihi bighairi haqq. Dan mereka, orang-orang itu melukai ya mata penggembala itu tanpa alasan yang benar. Jadi kenapa kok tadi hukuman yang diterapkan pada mereka ya seperti itu, mata mereka disayat dengan besi panas, karena mereka melakukan yang seperti itu juga mirip dengannya atau seperti itu terhadap penggembala unta itu, sehingga mereka pun diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Wasarakul ibil allati hiya li'ammatil muslimin. Mereka juga mengambil unta-unta itu, yang itu unta-unta milik keumuman muslimin. Jadi nampaknya itu unta sedekah, zakat ya. Jadi harta zakat berupa unta-unta yang di situ digembala oleh seorang penggembala yang itu adalah petugas kalau begitu ya kan. Nah, jadi ini merugikan muslimin, bukan hanya satu dua orang, tapi ini unta baitul mal yang secara umum milik muslimin. Fahada gululun wa sariqatun wa khiyanah. Jadi ini pelanggaran yang mencakup pelanggaran, ada pencuriannya, ada khianatnya. Wa harabullah wa rasulah biqat'it tariq. Mereka juga melakukan hirabah, ya, memerangi Allah dan Rasul dengan cara membuat ketakutan di masyarakat. Ya, seperti qat'ut tariq, orang-orang yang menjadi rampok di jalanan ya, penyamun di jalanan, ini memerangi Allah dan Rasul itu perbuatan itu. Wal ifsad fil ardi, melakukan kerusakan di muka bumi. Wa kafaru ni'matallah wa hiya al-'afiyah ba'da al-marad. Mereka kufur nikmat di mana sudah Allah sembuhkan ya, namun justru mereka tidak bersyukur kepada Allah, justru mereka melakukan kemaksiatan terhadap Allah ya. Fakanu bihadha mustahiqin li 'adabin yuqabilu fi'lahum liyarda man lam yadkhul al-iman qalbuhu minal jufat. Maka dengan itu semua mereka berhak memperoleh hukuman berat tadi yang tersebut pada hadis, supaya apa? Supaya orang-orang yang lain mendapat pelajaran darinya, dari mereka orang-orang Arab Badui, karena Arab-Arab Badui itu ya begitu ya. Sekalipun mereka sudah masuk Islam, tapi sifat-sifat kebaduiannya itu masih ada. Ya, makanya kalau kita lihat misalnya di surat Al-Hujurat ya kan, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badui mengatakan amanna, kami telah beriman. Maka datang teguran dari Allah, qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin qulu, tapi katakan aslamna, kami baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sementara iman belum betul-betul merasuk di dalam kalbu kalian. Ya. Jadi memang kondisi orang-orang Arab Badui ya seperti itu. Dan Nabi juga mengatakan man bada jafa, siapa yang hidup di Badui dia akan menjadi keras. Ya. Nah, maka di sini ada apa? Ada peringatan bagi mereka agar mereka yang mungkin juga sudah masuk Islam namun masih seperti itu, biar mereka kemudian apa memperbaiki dan mereka mengambil pelajaran dari kejadian tersebut ya. Nah, ini beberapa pelajaran yang terkait dengan hukuman ya. Nah, di sana ada pelajaran lain dari hadis ini yang bisa diambil, yaitu masyru'iyatut tadawi wa fi'l al-asbab. Kita berarti disyariatkan untuk berobat juga ya. Ini pelajaran lain dari hadis itu. disyariatkan seseorang untuk berobat kalau sakit. Jangan seseorang itu meninggalkan usaha. Ya. Mungkin ada seseorang yang tidak mau berusaha karena beranggapan itulah yang namanya tawakal. Ya. Nah ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Terkecuali kalau suatu penyakit yang sudah kemungkinannya memang tidak bisa sembuh begitu. Nah itu ya sudah namanya kondisi penyakitnya seperti itu, dia pasrah. Ya, kalaupun berobat sudah enggak manfaat, maka dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin kalau kondisi seperti itu. Tapi manakala suatu penyakit itu dimungkinkan bisa sembuh, maka di sini berlaku perintah Nabi untuk apa? Untuk berobat, ya. Tadawau ibadallah. Tadawau ibadallah. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifa'a. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga menurunkan penawarnya, obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Orang yang tahu ya tahu obatnya, yang enggak tahu ya enggak tahu. Ini ya bab tahu dan tidak, ya itu karunia Allah, ya siapa yang tahu dan tidak. Namun sesuatu dari suatu penyakit itu akan ada obatnya, ya. Kemudian pelajaran yang lain juga di sini yang tadi sempat kita sebut bahwa taharatu abwalil ibil, kencing unta itu tidak najis, ya, karena Nabi menyuruh mereka untuk minum darinya. Seandainya najis maka tentu Nabi enggak menyuruh minum darinya. Kemudian diambil dari situ pelajaran bahwa hewan-hewan yang seperti unta, yakni hewan-hewan yang bisa dimakan, yakni halal, maka hukumnya sama, ya, hukumnya sama. Misalnya ya kambing, ya sapi, kuda. Ulama rahimahumullah mengkiaskan dengan itu. Ya, mengkiaskan, yakni dianalogikan dengannya, disamakan hukumnya, sehingga hewan-hewan yang bisa dan halal dimakan, ya, kencingnya atau kotorannya tidak najis, ya. Ya, ini mungkin yang paling inti dari pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis tersebut. Ya, mungkin sementara cukup sampai di sini. Selebihnya kalau ada yang belum jelas dan mau ditanyakan, silakan ditanyakan.